senyum manis di atas bibir bergincu. Kedip mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjerat itulah harapan. Wangi parfum semerbak membius pusat saraf. Hadirkan bayangan untuk lepas keresahan. Bergejolak, semua coba berontak. Ketika tak kuasa langsung ku lari mengelak. Selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba.